السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pengajian kita masih di dalam sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan terakhir kemarin kita mengambil hadis yang berkaitan dengan du'aul karb, doa dalam kesempitan. La ilaha illallah al-alimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshi al-karim. Sekarang ini akan kita lanjutkan hadis berikutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan sahih al-Imam al-Bukhari dalam kitab at-tauhid. Dan sudah kita ambil hadis-hadis sebelumnya yang kaitannya dengan bab Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan, yaitu bab qaulillah taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilaih. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilaih. Malaikat naik. Demikian juga Jibril alaihi salatu wassalam naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ta'ruju, ayat tas'adu, naik. Dan dalam banyak ayat menjelaskan di antara makna ta'ruju al-uruj ay dhahabun fi su'ud, naik. Dan tentu ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Karena kata ganti dhamir ilaihi ilallah. Malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa taala. War-ruh, dan juga Jibril alaihi salatu wassalam naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini kembali menegaskan bahwasanya Allah di atas, bukan di mana-mana, apalagi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ini tambah parah. Jadi Allah Azza wa Jalla di atas. Kemudian wa qawlihi jalla dzikruh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia di atas, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dalam surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah dinaikkan kalimat-kalimat yang bagus. Kepada Allah dinaikkan. Maka amal-amal saleh diangkat setiap hari kepada Allah. Amal-amal saleh diangkat setiap pekan. Amal-amal saleh diangkat setiap tahun. Setiap hari selesai sholat asar, kemudian selesai sholat subuh. Adapun setiap pekan hari Senin dan hari Kamis, berarti hari ini juga. Adapun setiap tahun pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban, sebentar lagi. Baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah Azza wa Jalla dinaikkan kalimat-kalimat yang baik. Wa qala Abu Jamrah, Abu Jamrah berkata, an Ibni Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, balagha Aba Dzarrin mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada Abu Dzar, Nabi alaihissalatu wassalam telah diutus oleh Allah. Faqala li akhihi, Abu Dzar berkata kepada saudaranya, i'lam li il hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama', hai saudaraku, ya, hai saudaraku, kasih tahu aku, beritakan kepadaku tentang seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya dirinya telah kedatangan berita dari langit. Kedatangan wahyu dari mana? Dari langit. Ini dalil nyata menunjukkan Allah di mana? Di atas. Waqala Mujahid, kemudian Mujahid rahimahullah berkata, al-amalus salih yarfa'ul kalimat tayyib, amal yang salih yang mengangkat kalimat-kalimat yang baik. Yuqalu dhil ma'arij, al-malaikatu ta'ruju ilallah, dikatakan dhil ma'arij. Al-malaikah ta'ruju ilallah, yang mana langit itu memiliki tangga-tangga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang punya semuanya itu. Al-malaikatu ta'ruju ilallah, malaikat itu naik melalui apa? Tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia para hadirin yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini insyaallah taala. Itu bab, ya, qaulillah taala ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi. Bab ini disebut oleh Imam Al-Bukhari setelah al-istiwa 'alal 'arsy. Bersemayamnya Allah di atas 'arsy. Karena ingat, li'annal istiwa 'alal 'arsy, bersemayam di atas aras itu uluwun khas, ketinggian yang khusus. Ketinggian khusus. Adapun bab ini menerangkan apa? Uluwul 'am. Ketinggian menyeluruh di atas seluruh makhluknya. Maka Allah Azza wa Jalla 'alin 'ala kulli syai'. Tinggi di atas segala-galanya, uluwan sya'aman syamilan, ketinggian yang menyeluruh. Jadi bersemayam di atas aras, ini ketinggiannya Allah secara apa? Khusus. Adapun Allah Maha Tinggi, ini menunjukkan ketinggian apa? Menyeluruh. Maka ini juga dalil menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita menolak Allah itu di atas. Kenapa? Secara khusus dia tinggi di atas, secara umum pun dia tetap di atas dan tinggi. Nah, ketinggian Allah Azza wa Jalla tentu memiliki banyak dalil. Salah satunya ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, surat apa? Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikah. Ingat, malaikat maknanya secara bahasa adalah ar-risalah. Ya, maka malaikat itu sebagai utusan. Malaikat itu adalah utusan. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat yang pertama, ja'ilil malaikati rusula. Allah jadikan malaikat itu sebagai apa? Utusan, perantara antara siapa? Antara Allah dengan Rasul manusia. Maka malaikat ini adalah alamul ghaibi, alam gaib yang Allah ciptakan dia dari cahaya, yang memiliki tugas bermacam-macam, dan mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum, mereka tidak butuh kencing, buang air besar, ya. Kemudian mereka itu tidak disifati dengan adzukurah wal unuthah. Tidak dikatakan laki, tidak dikatakan perempuan. Maka dalam ayat ini apa? Dalil ala uluwillahi azza wa jalla. Dalil menunjukkan ketinggian siapa? Allah. Karena ta'ruju naik. Maka disebut Nabi Isra dan Mi'raj, naik melalui tangga. Sehingga dikatakan al-Mi'raj shibhus sulam, mirip seperti tangga atau darajah. Ta'ruju fihi al-arwah, dari sana naiknya roh-roh itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, wa qawlihi jalla dzikruh, ya, sumiyat li su'ud ad-du'a fiha, ya'ni al-ma'arij, sumiyat li dzalika wa la ya'ni lailatul mi'raj. Jadi ya, al-mi'raj artinya tangga, ta'ruju kata kerjanya yang berarti apa? Naik. Dalil yang kedua dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, firman Allah dalam surat Fatir ayat ke-10. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'u." Ada lanjutannya. "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Ilaihi, ha ini kata ganti, artinya ilaihi ilallah, kepada Allah. Kepada Allah naiknya kalimat-kalimat yang indah. Zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka itu dikatakan apa? Kalimut thayyib. Maka kalimut thayyib, apa arti kalimut thayyib? Kullu kalamin, Semua ucapan yuqarribu ilallahi azza wa jalla, yang mendekatkan kita kepada Allah, itu namanya kalimut thayyib. Kalimat yang baik. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib, dinaikkan atau naik kalimat-kalimat yang indah. Seluruh ucapan yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kalimat itu baik, akan baik apabila melengkapi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu shalih yarfa'uh, demikian juga amal saleh. Jadi kepada Allah dinaikkan kalimat-kalimat yang bagus, dan kepada Allah diangkatnya amal-amal saleh. Dan kita sudah mengetahui ya bahwasanya amal saleh diangkat kapan? Setiap hari. Kemudian setiap pekan. Kemudian setiap tahun. Lalu dibawakan di sini Atsar Abu Dzar, dia berkata kepada saudaranya, "I'lam li ilma hadzal rajul." Hai saudaraku, cari tahu tentang laki-laki ini. Yang dimaksud siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu tentang laki-laki yang menganggap atau yang mengaku dirinya kedatangan berita dari langit. Kedatangan apa? Wahyu dari langit. Maka ini dalil nyata bahwasanya Allah di mana? Di atas. Karena wahyu datang dari mana? Dari atas, karena wahyu Allah. Kalau wahyu setan sih dari mana saja, bahkan dari WC datang. Ya, kalau wahyu Allah tidak mungkin datangnya kecuali dari mana? Dari atas. Kemudian Mujahid berkata, al-amalu shalih yarfa'ul kalimat thayyib. Amal saleh mengangkat kalimat yang baik. Ini salah satu tafsir para jemaah. Salah satu tafsir dari makna ayat surat Fatir ayat yang 10, wal'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Maka bab ini sebagaimana kita sebutkan, maksud Imam Al-Bukhari membawakannya apa? Menyatakan ketinggian Allah secara umum dan secara menyeluruh di atas seluruh makhluknya. Adapun bab sebelumnya, Allah bersemayam di atas arasy, ini apa maksudnya? Menyatakan ketinggian Allah secara khusus. Baik. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Isma'il. Kami telah diceritakan oleh Isma'il. Qala haddatsani Malik. Kami telah diceritakan atau aku telah diceritakan oleh Imam Malik. An Abi Zinad, dari Abu Zinad, an al-A'raj, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yata'aqabuna fikum, bergantian malaikat mendatangi kalian. Bergantian malaikat mendatangi kalian. Malaikatun bil lail, ada malaikat tugas malam. Wa malaikatun bin nahar, ada malaikat tugas siang. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Malaikat ya yang bertugas untuk mengawasi kita ini ya bergantiannya dan kumpulnya dulu waktu asar. Yang turun untuk berjaga malam hari turunnya asar. Yang akan naik yang berjaga siang hari naiknya setelah asar. Ya. Kemudian yang akan yang naik berjaga malam hari setelah subuh dan turun yang akan berjaga siang hari sebelum subuh. Ngumpulnya subuh dan asar. Mereka ikut sholat. Baik. Tsumma ya'rujul ladzina nabatu fikum fayas'aluhum. Kemudian naiklah. Nah ini, naiklah. Naik kepada siapa? Sesuai dengan ayat sebelumnya, naik menuju Allah. Laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini syahidnya ini. Thumma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian malaikat yang berjaga malam hari naik. Setelah kapan? Salat subuh. Fayas'aluhum. Lalu Allah tanya mereka setelah mereka naik di atas. Wa huwa a'lamu bihim. Allah Maha tahu. Tapi itulah Allah mau bertanya. Kaifa taraktum ibadi? Demikian juga ya, yang jaga siang hari naik setelah asar, Allah tanya mereka, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Fayaqulun. Apa jawaban malaikat? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datangi mereka dalam keadaan salat. Penjelasan atau syahid ya, yang menjadi bukti di dalam hadisnya sesuai dengan tema kita, bahwasanya Allah di atas segala-galanya, ada pada thumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum. Ini syahidnya nih. Thumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian naik. Kemudian naik menuju siapa? Menuju Allah. Kemudian malaikat-malaikat yang berjaga siang atau yang berjaga malam naik kepada Allah dan Allah tanya mereka dan Allah Maha tahu. Maka dari hadis ini kalau diperhatikan baru kita akan mengetahui bahwasanya dari hadis ini ada kandungan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Makanya itu pentingnya fiqhul hadis. Ya. Fikih dan pemahaman yang terdapat dalam hadis ini. Baik. Apa faedah-faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, malaikat yang terdapat di dalam hadis ini bukan malaikat penjaga kita. Ini malaikat khusus. Sebagaimana ya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Anna haula'il malaikah ghairul hafadhah. Para malaikat ini bukan malaikat penjaga yang di depan dan di belakang. Ini lain lagi. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu sangat sangat banyak. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Muddathir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi faedah yang pertama, para malaikat ini bukanlah malaikat penjaga. Ini malaikat lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini dalil bahwasanya malaikat itu sangat banyak. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat pada dua waktu dingin dia masuk jannah. Masuk surga. Hadis ini menerangkan apa keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Tetapi ingat, kita yang laki-laki keutamaannya bisa diraih kalau berjamaah. Faedah yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini menerangkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini menjadi syahid dalam bab. Hadis ini yang menyatakan ketinggian Allah atasnya Allah di atas seluruh makhluknya. Faedah yang keempat, hadis ini sebagai tafsir dari surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Hadis ini tafsir dari surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Apa bunyinya khatib? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Ya, di antara tafsirnya ini pada di antara tafsirnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala-galanya. Karena di sini disebutkan wa huwa a'lamu bikum. Allah yang paling tahu tentang makhluk ini. Hadis ini menerangkan apa? Ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan keutamaan orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena mereka disebut oleh malaikat, aku tinggalkan mereka sholat, aku datangi mereka sholat. Berarti yang ikut sholat kena dengan keutamaan hadis ini. Kalau gak ikut sholat, ya mau dapat apa? Maka hadis ini menerangkan keutamaan orang-orang yang menghadiri sholat apa? Asar dan subuh secara khusus. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan masa dan waktu diangkatnya amal soleh setiap hari. Masa dan waktu diangkatnya amal soleh setiap hari. Yaitu apa? Asar dan subuh. Asar dan subuh. Baik, itulah dia beberapa faedah. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan di sini, min fawaidi hadzal hadits, beliau berkata, di antara faedah hadits at-tamyiz li haula'il musallin. Ya. Hadits ini membedakan orang-orang yang salat itu. Kenapa? Allah bertanya kepada malaikatnya, laisa su'al istifham lil 'ilm, bukan pertanyaan minta penjelasan untuk diketahui. Karena Allah Maha tahu. Walakinnahu su'al istifham lirrafa' min sya'nihim wa tanbih bi fadlihim. Tetapi ini pertanyaan Allah itu apa? Pertanyaan untuk mengangkat wibawa mereka. Mengangkat keutamaan mereka. Berarti apa para jamaah? Jadi Allah tidak pertanyakan mereka itu tentang Allah sudah Maha tahu, bukan. Ya, apa yang dilakukan? Tetapi Allah tanyakan di sini ingin mengangkat mereka. Jadi bukan pertanyaan apa yang mereka lakukan, bukan. Ya. Artinya pertanyaan Allah tidak tahu enggak? Allah Maha tahu mereka, atau Allah Maha tahu semua perbuatan mereka. Tetapi sengaja ditanya oleh Allah supaya mereka sedang sholat. Berarti keadaannya di mulia, bukan sedang tidur. Maka ini keutamaan orang yang hadir waktu sholat para jamaah. Kenapa? Karena dia disebut di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kami datang mereka sholat, kami tinggalkan mereka sholat. Maka penting sekali ini sholat ini. Asar, kemudian apa? Subuh. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu, ya jangan dikalahkan untuk salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, laksanakan. Salat apa itu sebelum terbit matahari? Subuh. Sebelum tenggelam matahari? Asar. Maka ini salat yang sangat mulia, Pak. Sholat yang sangat mulia. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, dari penjelasan ini menunjukkan faedah malaikat-malaikat yang berjaga itu kumpulnya pada dua waktu saja. Asar, subuh. Taib. Nah, hadis berikutnya. Kemudian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada satu faedah tertinggal yang disebut oleh Ibnu Hajar pada hadis yang tadi. Apa kata beliau? Wa yustafadu minhu, faedah yang tadi tambahannya, anna salat a'lal ibadat. Salat adalah ibadah paling tinggi para hadirin. Salat adalah ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Karena yang Allah tanyakan apa? Tentang salat. Jadi pertanyaan, ya, waqa'as su'al wal jawab, tanya jawabnya jatuh pada apa? Salat. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Aku datangi mereka dalam keadaan sholat. Tidak disebut urusan yang lain. Ya. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah dari hadis ini, annas sholat a'lal ibadah. Sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi. Karena di sini letak tanya jawab. Kemudian sekaligus bagaimana kita sebutkan tadi, dua sholat atau dua waktu ini atau dua sholatnya adalah sholat yang paling mulia, paling agung. Karena apa? Kumpulnya dua rombongan malaikat. Sehingga dijelaskan bahwasanya rizki itu dibagi oleh Allah setelah subuh. Dengan para jamaah, rizki itu dibagi oleh Allah kapan? Setelah subuh. Itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, mendoakan umat ini, Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Bakur itu, selesai salat subuh itu bakur namanya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Fajar itu sudah dikatakan bakur. Kemudian amal itu diangkat di akhir siang hari. Maka barang siapa dalam saat itu dia taat, diberkahi rizkinya dan diberkahi amalnya para jemaah. Maka penting sekali dijaga dua sholat ini, subuh dan asar. Baik, hadis berikutnya. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Khalid wa qala Khalid bin Makhlad. Berkata Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman. Kami telah diceritakan oleh Sulaiman, qala haddatsana Abdullah bin Dinar, telah menceritakan kepada Abdullah bin Dinar. An Abi Salih, dari Abu Salih, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah? Siapa yang bersedekah? Sedekah, arti sedekah adalah apa yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti sedekah. Jadi apa saja dikeluarkan oleh seorang dari hartanya, ya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, itu dikatakan apa? Sedekah. Dan dikatakan dia sedekah dari kata sidq, jujur. Ya. Kenapa? Karena itu tanda jujurnya iman seseorang akan hari kiamat. Karena apa? Balasannya kapan? Hari kiamat. Enggak ada balasan sekarang. Nah, itu sebabnya dikatakan dia sedekah. Baik. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa," berarti siapa yang mengeluarkan hartanya, ya, dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa? Bi'adli tamratin, seukuran satu biji kurma. Seukuran. Jadi satu biji itu namanya, ya, sedekah. Seukuran satu biji juga namanya sedekah. Tapi ingat syaratnya nih para jamaah, min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Jangan uang panas atau apa, uang korupsi bangun masjid, ya, bantu orang miskin, enggak boleh. Ini syaratnya, min kasbin thayyib, dari hasil yang halal. Itu sebabnya setiap selesai sholat subuh, jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Karena apa? Kita keluarin seukuran satu biji kurma, apa? Allah subhanahu wa ta'ala terima dia. Disebutkan di sini, Wala yas'adu ilallah illa thayyib. Ini menjadi syahid dalam hadis ini. Tidak pernah akan dinaikkan kepada Allah apapun yang kita perbuat dari amalan ini kecuali amalan bagus, dari hasil yang bagus. Ini menjadi syahid. Wala yas'adu ilallah, dan tidak akan naik kepada Allah. Ini Allah di mana berarti? Di atas. Tapi heran kita ya, kok banyak saja masih yang membangkang dan bengil. Ini otaknya rusak. Apalagi dalilnya. Tidak percaya Allah di atas. Subhanallah. Ya. Assalallahu al-hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada jemaah. Kasihan. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah masalah yang terbanyak dalilnya, namun terbanyak yang menentang. Ya, baik. Sementara kalau menyebut nama Allah selalu matanya kemana? Ke atas terus matanya, heran gitu. Subhanallah. Nah, wala yas'adu ilallah illa thayyib. Tidak akan ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih. Ketika yang baik kita sedekahkan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini dalil bahwasanya Allah punya apa? Tangan. Dan dua, karena disebut kanan. Thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah kembangbiakkan. Maka disebut kepada Allah Azza wa Jalla, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah kembangbiakkan sadaqah. Berkembang terus. Satu biji pada jamaah. Maka jangan remehkan yang baik ini. 1500. Apalagi yang banyak. Ya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang di antara kalian mengembangbiakkan anak-anak kambingnya. Thumma aw hatta takuna mithlal jabal, sampai dari ukuran satu biji kurma dikembangkan Allah sampai seukuran apa? Gunung. Subhanallah. Apalagi yang memang sudah seperti gunung. Warawahu Warqa, diriwayatkan oleh Warqa dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yas'adu ilallah illa thayyib." Jadi ini riwayat yang lain menerangkan bahwasanya wala yas'adu ilallah, tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Thayyib. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menganjurkan kita untuk bersedekah. Jangan pelit. Apalagi kita sudah mempelajari sunnah tauhid, jangan pelit. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, anfiq yunfiqillahu alaik." Dalam hadis Qudsi, "Hai anak Adam, keluarkan, infakkan, Allah pasti memberikan engkau infak." Yang kedua, dalam bersedekah dari harta yang halal, jangan harta yang haram. Yang ketiga, hadis ini menerangkan sifatul ulu lillah, yaitu Allah maha tinggi, Allah di atas. Karena apa? Yas'ad naik. Apa arti naik? Dari bawah ke atas. Namanya suatu min asfal ila al'ala. Faedah yang ke 4. Hadis ini menerangkan sifat zat Allah, yaitu sifatul yad. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan disebutkan di sini tangan kanan. Wakil tayadaihi yamin. dan kedua tangan Allah kanan. Kenapa? Satunya menegakkan keadilan, satunya lagi ini memberi. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan keberkahan sedekah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan apa? Kembang biakan dari kecil menjadi besar. Itu sebabnya dituntut apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, amalan buruk, orang yang buruk, hasil yang buruk tidak akan naik, tidak akan diterima, nggak akan naik. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir tadi ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah naiknya kalimat-kalimat yang indah, yang baik, dan amal-amal soleh diangkat. Adapun amal yang tidak soleh, apakah bisa naik? Nggak bisa. Contoh dalam hadis yang sahih, tiga orang la tujawizu adhanuhum salatuhum. Salat mereka tidak sampai melampaui daun telinganya. Artinya apa? Nggak bisa naik. Pertama, man amma qauman wa hum lahu karihun, menjadi imam makmumnya enggak senang karena agamanya. Ya. Jadi makmumnya tidak senang melihat agamanya. Dia tetap jadi imam, PD saja. Yang kedua, al mar'ah, wanita yang diajak tidur oleh suaminya tidak mau. Yang ketiga, wal abdul abid, budak yang lari dari tuannya, enggak bisa naik ini. Kemudian adapun dari Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat ke-40, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an wasunnah wastakbaru anha, menolak. Bagaimana? La tufattahu lahum abwabus sama. Maka amalan-amalan yang enggak bisa dibukakan di pintu-pintu langit itu. Enggak bisa naik. Wala yadkhuluna al-jannata, dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kemudian dalam surat Al-Hajj sama juga para jemaah. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seperti jatuh dari langit. Ya, jadi amalnya begitu naik, badannya begitu naik, atau nyawanya gitu begitu naik, enggak diterima di langit, dilempar terus. Nah, inilah dia para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini? Ada beberapa menit untuk kita tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pertanyaan, apa makna dibalik sebutan Allah kepada para nabi seperti kepada Nabi Adam, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, sedangkan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabiyu, ya ayuhal muzammil? Ini pertama, ini menunjukkan apa? Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau. Adapun ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulih, bukan ini posisinya. Ini Allah yang menyebut mau-maunya. Nah, yang dimaksud la nufarriqu baina ahadin min rusulih, mengimani sebagian dan kafir kepada sebagian. Kemudian kita melebihkan satu di atas yang lainnya dengan dasar fanatik. Adapun dengan dasar dalil, maka memang berbeda-beda. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, rasul itu sebagian kami utamakan, kami lebihkan di atas yang lainnya. Hadza Allah taala ala wa ala. Apakah menyebarkan syubhat Allah tidak di atas dosanya lebih besar dari dosa syirik? Kita katakan sama-sama besarnya. Karena apa? Orang-orang yang mengingkari asma wa sifat Di antaranya dijelaskan oleh Imam Syafi'i, tidak percayalah di atas ini kafir para jemaah. Tegas Imam Syafi'i bagi orang yang sampai ilmu kepadanya. Ya, syirik mengkafirkan orang, tidak mengimani asma sifat juga mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala ala wa ala. Saya kira demikian, nanti lagi kita lanjutkan. Ya. Nanti malam insyaallah al-qaul al-mubin fi akhtal musallin. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.